Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mubad, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala. Hadith as-sabi' wal arba'un wal mi'atan. Hadith yang ke-247. Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala dari Al-Hasan ibn Ali, semoga Allah ta'ala meridhai keduanya, bahwa sungguhnya beliau berkata Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan aku beberapa kalimat yang biasa aku baca dalam qunut witir. Mahdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini sharra ma qadait fa innaka la taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walait tabaraka rabbana wa ta'alait. Allahul Hamzah. Wazada at-Tabrani wal-Bayhaqi wala wa'izzu man adai. At-Tabrani dan Al-Bayhaqi menambahkan dengan adanya tambahan lafaz wala ya'izzu man adai. Wazada an-Nasa'i min wajhin akhar fi akhirih wa sallallahu ta'ala ala nabi. An-Nasa'i dalam bentuk yang lain menambahkan di akhir doa qunut itu ucapan wa sallallahu ta'ala ala nabi. Walil Baihaqi an Abbas qala. Dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibn Abbas, ia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'aan naja'u bihi fil qunut min salati subhi wa fi sanadihi dha'fun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami doa yang biasa kami baca dalam qunut salat subuh. Dan dalam sanad hadis ini ada sesuatu yang lemah. Baik. Al-hadis alladhi Rawahul Hamzah. Sahih. Sahahahu Al-Hakim Al-Albani. Wa amma ziyadatu At-Tabrani wal Baihaqi. Adapun tambahan dalam riwayat At-Tabrani wal Baihaqi. Fadha'afaha An-Nawawi. Lakin qawwaha Ibnu Hajar. Ziyadatu An-Nasa'i fa isnaduha hasan. Kama qala An-Nawawi Ibnu Hajar a'allaha bin kitab bain Abdullah ibn Ali wa bain al-Hasan ibn Ali. Adapun tambahan yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, maka sanadnya hasan sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Akan tetapi Ibnu Hajar menganggapnya cacat karena terputus antara Abdullah Ibnu Ali dan Al-Hasan Ibnu Ali. Amma riwayatu al-Baihaqi an Ibn Abbas. Amma riwayatu al-Baihaqi an Ibn Abbas. Faqala al-Hafidh sanadu dha'if. Adapun riwayat al-Baihaqi dari Ibn Abbas, maka Al-Hafidh menilainya sanadnya dhaif. Nah, barakallahu. Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma huwa Abu Muhammad sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wulida في النصف شهر رمضان ولد في النصف من شهر رمضان سنة 30 من الهجرة سنة 51 في المدينة النبوية ودفن في البقيع Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, beliau adalah Abu Muhammad cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan tahun yang ketiga Hijriah. Beliau meninggal dunia pada tahun 51 Hijriah di Madinah Nabawiyah dan dikubur di pemakaman Baqi radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah taala meridhai ketuanya. Nah, barakallahu fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Faedatul ula, istihbabul qunut fi salatil witr. Ini menunjukkan sunnahnya qunut pada salat witir. Al-fa'idatu asaniyah, استحباب هذا الدعاء في قنوت الوتر. Disunahkan untuk membaca doa ini dalam qunut witir, yakni Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعالى. يا الله berilah aku hidayah bersama orang-orang yang engkau beri hidayah, berilah aku kesejahteraan bersama orang-orang yang engkau beri kesejahteraan. Jadikanlah aku bersama orang-orang yang engkau lindungi.